musim berganti. Selama itu juga kau tak di sini. Lama ku tunggu hingga ku mati rasa. Selama itu aku merasa beku. Apakah mungkin seperti yang kita.